menciptakan langit, bumi, berikut segala yang ada di dalamnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala-galanya, menguasai segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti ada dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah siapapun juga. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah. Karena nikmat terbesar dalam hidup ini adalah kalau hati senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amalan apakah yang paling utama? Zikrullah. Karena rukun iman adalah zikrullah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat ciptaan Allah, iman kepada kitab-kitab dari Allah, kitab Allah, kitabullah, iman kepada nabi utusan Allah, iman kepada hari akhir yang ditetapkan Allah, iman kepada qada dan qadar, takdir yang Allah tetapkan. Rukun iman semuanya zikrullah. Rukun Islam syahadat pasti zikrullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini zikrullah full. Salat adalah zikrullah. Zikrullah yang paling lengkap, zikrullah yang paling komplit itu salat. Zikrullah dalam keadaan wudu, salat. Zikrullah dalam ngadep kiblat, salat. Zikrullah takbir, tahmid, tahlil, tasbih ada dalam salat. Dari syahadat sampai salam juga solawat ada dalam salat. Ada Al-Fatihah, ada ayat-ayat Quran, ada tasbih dalam keadaan ruku, tasbih dalam keadaan sujud. Ada doa yang paling lengkap, Rabbighfirli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi saya, warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, berikan rizki yang berkah, wahdini, berikan tuntunan, wa'afini, berikan kesembuhan, kesehatan, wa'fu'anni, maafkan, hapuskan semua aib dan dosa, ada dalam sholat. Doa itu adalah zikrullah. Saum, saum juga zikrullah. Zakat, perintah Allah, rezekinya dari Allah, dinafkahkan dengan ukuran yang telah Allah tetapkan, diberikan kepada hamba Allah yang telah ditentukan. Haji, jelas haji full zikrullah. Jadi kalau ingin tahu, apa intinya adalah zikrullah. Akhlak, akhlak itu karena zikrullah, ikhlas. Ikhlas itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah. Tidak ada ikhlas tanpa ingat Allah. Ada juga tulus. Tulus belum berarti ikhlas. Tulus itu baru tidak ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk. Tapi kalau ikhlas hanya berharap dari Allah. Syukur, syukur itu zikrullah. Kalau yakin nikmat dari Allah, alhamdulillah. Afdol du'a, alhamdulillah. Doa yang paling afdol itu alhamdulillah. Nah itu teh syukur, itu zikrullah. Ingat ini rezeki dari Allah. Ucapkan syukur ke Allah, manfaatkan di jalan Allah. Nampakkan nikmat agar orang ingat ke Allah. Syukur itu hanya bisa kalau zikrullah. Sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu orang yang zikir. Ketika ditimpa musibah, dia mengatakan sesungguhnya kami semua milik Allah, kami semua kembali ke Allah. Jadi kalau nanya orang berakhlak itu pasti yang paling banyak zikirnya. Lalu, ridho terhadap takdir. itu zikrullah. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Kalau kita sudah yakin ini milik Allah, mau diapain aja oleh Allah, ya terserah Allah. Kan Allah maha baik, gak akan berbuat jelek. Benar? Mau dibuat apa saja diri kita ini, udah pasti Allah tuh maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Yang membuat kita menderita kan bukan takdir yang kita jalani. Yang membuat kita menderita adalah tidak ridho kepada Allah. Ridho itu merupakan tawadu, orang-orang rendah hati. Orang rendah hati itu zikrullah. Yakin semuanya milik Allah. Apa yang mau membuat kita sombong? Khabib Nur Muhammad. Nur Muhammad tahu? Khabib lagi ngetop, belum tahu ya ibu-ibu? Oh ya sudah, gak wajib tahu lah. Juara dunia UFC ya, itu kalau bahasa Indonesianya Khabib Nur Muhammad. Itu cucunya ulama. Gulat itu bagian daripada sunnah Nabi. Rasulullah itu pegulat. Dan Rasulullah juga seorang yang jago bertempur. Ah, kita lihat. Kan begitu. Saya tidak ada apa-apa. Ini bukan kampanye ya. Gini gak enak. Ini saya gak ada urusan dengan kampanye ya. Tolong, masjid tidak bagus dipakai kampanye. Dipakai ceramah tentang politik boleh, karena politik bagian dari kehidupan. Tetapi kampanye itu mah sudah terlalu menjurus ke pribadi ya. Jadi saya punya pilihan, tapi saya bukan jurkam, juga bukan tim ses. Udah berulang kali dikatakan, maaf, lebih fokus kepada satu, jaga akidah umat, dua, jaga akhlak umat, tiga, jaga ukhuwah umat, dan jaga agar pilpres ini bisa adil, jurdil luber, jujur, adil, langsung, bebas, rahasia. Dah itu yang balik lagi ke yang tadi. Nah, itu adalah Allah. Seperti mana tadi ya? Ya Habib terus ngapain Habib? Oh ya, itu zikir ya. Ibu juga kalau sama suami, lanjut. Jadi semuanya adalah zikrullah. Yang penting doa itu zikrullah. Tawadu, orang rendah hati, karena yakin semua kekuatan milik Allah. Orang yang la haula wala quwata illa billah tidak akan sombong, tidak akan bersandar ke makhluk. Tawakal itu pasti zikrullah, karena dia bersandar hanya kepada Allah. Orang yang tawadu, yang rendah hati itu pasti zikrullah. Orang yang dermawan itu pasti zikrullah, karena tahu ini rezeki milik Allah, dinafkahkan di jalan Allah, gak akan berkurang kecuali bertambah. Makanya kalau ingin tahu siapa orang yang paling baik akhlaknya, pasti paling banyak zikirnya. Jelas? Surat Al-Ahzab ayat 41-43. Al-Ahzab ayat 41-43. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 dari ayat 41-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Zikrun kathiro, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan dialah Allah yang maha penyayang bagi orang-orang yang beriman. Tahu siapa orang yang paling dicintai Allah? Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat oleh Allah. Kan cinta itu ingat, benar? Cinta biasanya cirinya sering diingat dan sering disebut. Siapakah orang yang paling banyak diingat oleh Allah? Masih ingat? Siapakah orang yang paling banyak diingat oleh Allah? Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Lengkapnya silakan Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah 152. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Itu firman Allah. Ingatlah kepadaku, kepada Allah. Aku pun akan ingat padamu. Allah pun akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku. Dan jangan kamu ingkar kepadaku. Ya orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Surat kedua ayat 151, 152, 153. Jadi kenapa kita kurang bahagia? Sebabnya karena kurang zikir. Kurang apa? Kurang ai syukur teh zikir bukan. Ai sabar zikir bukan. Kita teh kurang bahagia karena kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang ajar. Dikumpulkan karena kurang zikir. Mengerti? Nah, ibu bapak, saya suka berzikir, boleh jadi zikirnya baru lisan. Karena zikir itu ada empat. Lisan, akal pikiran, arkan tubuh, dan hati. Nah yang paling kuat, kalau hatinya selalu berzikir, yang lain ikut. Orang yang hatinya ingat ke Allah terus, nah itu adalah orang yang paling dicintai Allah. Kalau orang ingat ke Allah, secara khusus Allah ingat ke dia. Ini semua makhluk diingat oleh Allah. Dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit yang di bumi, langit dan bumi ini meminta ke Allah. Dan Allah setiap saat dalam kesibukan menciptakan, menghidupkan, ngasih sakit, menyembuhkan, naikin pangkat, ngasih rezeki. Semua yang terjadi pasti dalam kekuasaan Allah. Cuman Allah beda dengan kita, sibuk riweh kalau kita, ya. Kalau Allah enggak jaga semesta ini beres diurus. Nah, tapi bagi orang yang berzikir itu diperlakukan spesial. 1 Ar-Ra'du ayat 28 yang paling mahal nih. Coba Ar-Ra'du ayat 28 tahu, bukankah ini yang paling mahal di dunia? Apa yang paling mahal di dunia ini nih? Surat ke 13. 13 28. Ayat 28. Surat ke-13 ayat 28 ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hat dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau kira kurang tentram berarti kurang ingat Allah. Masih ingat teori cemburu? Ibu pernah merasakan cemburu? Jawab, kalau pernah, pernah. Kalau enggak, jangan bikin jengkel. Pernah? Pernah? Bahagia tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Pikiran hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enak? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan segitu menderita dan nelangsanya, urusan jadi beres atau nambah? Si Eta yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Rasain. Kenapa udah nelangsa malah makin babak belur? Sebabnya sederhana. Karena ibu lebih ingat dia daripada ingat Allah. Hatinya melekat sama dia, bukan melekat sama. Jadi nelangsa, karena udah jelas kan kata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau, semua kepahitan sudah kurasakan dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati dari manusia. Jelas, Mak? Makanya jangan terlalu cinta sama suami teh. Ingat ceramah ini. Serius, Allah teh cemburu. Yang menciptakan ibu siapa? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Yang ngangkat derajat siapa? Yang ngelindungi siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Ay, suami siapa? Hah? Suami teladang amal. Tong bogoh teh. Pertama mah suaminya juga belum tentu bogoh kah ibu yang ah? Yang kedua mada belum tentu panjang umur. Ibu kalau terlalu cinta sama suami, suami meninggal, ibu nelangsa, Bu. Tapi cinta semudeng, ya. Sebab kalau suami meninggal, pasti nangis. Papa, jangan tinggalkan. Terus kata yang ngurus jenazah, teh, kenapa ibu nangis? Saya cinta. Baiklah, Bu. Silakan ibu tungguin suami ya di kamar. Kami kunci dari luar. Pasti gak mau. Cinta palsu. Eh, ini serius, Bu, Pak. Eh, lelaki. Jangan bangga kalau ada istri yang mengatakan, duhai suamiku, engkau adalah segala-galanya. Eh, sangsara. Pasti nge-WA terus yang malam. Tugas utama lelaki itu bukan ngedidik istri mencintai kita, suaminya. Salah. Didik istri supaya mencintai Allah penciptanya. Itu lelaki yang benar. Bahagia tuh istri kalau udah gitu. Apapun yang terjadi. Kenapa sih curiga? Ya udah, gak mau diajarin ilmu tauhid, mah terserah aja. Jung, bogoh ka suami jung, abis-abisan. Allah tahu siapa yang menuhankan suaminya. Bisa dititipin ke yang lain tuh suaminya. Salah sendiri kenapa menuhankan suami? Dan Allah yang punya suami ibu, benar? Sok, mau ngapain? Ha? Ayo, mau apa sama saya? Jangan nyalahin saya, percuma. Dan saya mah bukan siapa-siapa. Ini serius. Allah tahu isi hati kita tidak? Allah tahu ibu menuhankan suami enggak? Kalau ibu terlalu cinta ke suami, enggak ingat ke Allah, apa sulitnya oleh Allah diambil hati suaminya? Yang tadinya bogoh ke ibu dibuat enek weh. Walaupun ibu dandan stakar kebak, enggak ngepek. Kalau Allah udah bikin enek mah enek weh. Sok, mau ngambek sama saya? Allah tahu yang ngambek sama saya. Hei, ayo. Mau ngapain ngambek sama orang, benar? Ini teh benar hadirin, ini demi Allah, jangan menuhankan makhluk. Di antaranya suami, si suami juga ada yang menuhankan istrinya. Itu yang singa itu kan? Kenapa? Singa udah nikah jadi kucing. Itu. Dia jadi takut sama istri daripada takut ke Allah. Kalau suami bukan harus galak. Kalau suami udah ajeg tauhidnya, istri ngambek teh biar tenang we. Udah enggak bahaya. Paling bunyi-bunyi nyanyanya gitu kan. Itu mah penggugur dosa. Itu latihan kesabaran seorang lelaki. Ajeg tenang, mantap, doain. Udah enggak bisa dibulak-balik hati kecuali oleh Allah. Tobat lelaki mah kalau istrinya rewel, istrinya marah, ngambek, bawel, lelaki mah tobat. Salah saya apa? Nah itu salahnya tengahku. Tapi saya gak punya salah ke istri. Ya di rumah gak begitu salah, di kantor jelalatan terus. Allah tahu. Makanya oleh Allah ditegur. Bisa lewat istri. Dah, jangan ngomongin itu terus. Yang lain. Apa? Jadi hadirin. Gimana caranya supaya zikir ke Allah terus? Sholat itu zikrullah. Sudah nih satu hari satu juz, sudah belum? Pejamkan mata semua, nurut, merem. Acungkan tangan yang sudah hari ini satu hari satu juz, merem. Supaya ikhlas ya. Acungkan tangan yang belum nyobain sehari satu juz, cung, jujur. Jujur, nah, marah, ibu jangan meleng. Alhamdulillah jujur ya, ya udah. Terima kasih ya melek. Kenapa disuruh merem supaya yang ngacung juga tidak takut diketahui orang ya. Yang tahu juga tidak sampai kotor hati. Ngaji itu zikrullah bu, asal ikhlas ya. Masalahnya ngaji itu ada yang lebih suka diketahui orang daripada dinilai oleh Allah. Boleh dimatikan lampunya? Ya, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Lanjut. Ngaji tidak harus selalu dipotret. Kalau ada kumpulan odoj, bagus. Tapi kalau kira-kira udah siap tanpa laporan, enggak usah laporan. Kalau ada kesepakatan, bagus. Itu keperluan kita. Biasanya awalnya ngaji itu berat. Jadi beban, karena belum lancar dan belum ikhlas. Kalau sudah makin lancar, satu hari satu juz nanti plong. Ada yang suka ngeplong enggak? Udah. Nah etate belum mantep, karena masih merasa hutang. Yang mantep itu kalau udah kangen ke Quran, seperti ibu kangen ke HP. Eh, udah bagus. Ibu kan bangun tidur uyup ayap ya. Bangun, bangun. Sepertiga malam terakhir mustajab. Manehna terus wae kieu. Ngaku. Sampai anak-anak lebih berharap jadi HP daripada jadi anak. Karena ibu lebih banyak megang HP, lebih sering ngobrol dengan HP, tidak mau jauh dari HP, tidur juga selalu bersama HP. Quran harusnya yang kayak gitu, Bu. Wah, kalau ibu bisa, bapak bisa kayak gitu dengan Quran, mantep. Ah, yang enak mah yang sudah hafiz dan hafizoh, ya. Udah norolang weh Qurannya. Nah, bagi kita yang masih pemula ini, jangan pernah lepaskan minimal sehari itu satu juz. Bisa insya Allah bu, gak ada yang susah. Saya tetos nini gak jelema hadirin ya kan. Ngaji apa urusannya nini dengan ngaji, jadi gak boleh. Jangan banyak alasan, orang yang banyak alasan itu memperjelas kesalahan. Belajar, masa jadi orang Islam gak baca Quran? Masa gak nyambung, benar? Kalau zaman penjajahan Quran susah wajar. Lah sekarang di mana-mana Quran? Hati-hati nih bu. Kenapa orang tidak baca Quran? Sederhana, karena belum dianggap penting. Kita tuh mau membaca yang penting, betul? Kenapa kita belum bisa baca Quran? Karena enggak dianggap penting. Padahal Quran itu kalam Allah. Ayatnya kita simak ya. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 23. Surat ke-39 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah nazzal ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Qur'an, yang serupa lagi berulang-ulang ayat-ayatnya. Bergetar kulit, bergetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah, Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Al-Quran walaupun belum paham, dibaca dengan ikhlas berefek. Orang non-Islam saja mendengar ayat-ayat Quran bisa tenang. Lihat di YouTube efek respon orang non-Islam ketika mendengarkan Quran dibacakan. Profesor Masaru Emoto dari Jepang, peneliti molekul air, merasa takjub melihat air yang dibacakan Quran, ternyata partikelnya menjadi kristal yang sangat indah. 70% tubuh kita ini adalah cairan. Otak cairan, darah cairan, 70%. Jadi kalau kita biasa baca Quran, tubuh ini cairannya akan menjadi sempurna. Itulah yang menyebabkan jadi tenang, jadi sehat, jadi bahagia secara fisik itu. Belum lagi keridhaan Allah membuat hati kita jadi tenang, dosa kita juga berguguran. Dan orang yang senang membaca Al-Quran dengan ikhlas, walaupun belum paham, dia akan punya rem tercegah dari perbuatan maksiat. Susah maksiat sambil ngaji, benar? Serius, coba aja, jangan hadirin bisa sukses. Sok bergibah sambil ngaji, gak bisa. Dah Allah kan gini, ini syaratnya ikhlas ya, beda dengan yang ngaji tidak ikhlas. Dia tidak akan dapat apa-apa. Dengerin bu, pak, kalau kita melakukan kebaikan ikhlas, maka hadiah pertama dari Allah selain pahala adalah diberikan kemudahan dan kenikmatan beramal lainnya. Kalau orang baca Quran dengan tulus, ikhlas, maka Allah akan memberi kenikmatan ketika baca Quran dan diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal lainnya. Jadi nagih ke Quran teh seperti ibu nagih ke HP, lebih dari itu. Kalau maksiat, dosa, tidak segera tobat, hukuman pertamanya adalah udah pasti gelisah, ya, dan takut ketahuan orang. Dan hukuman selanjutnya kalau dia tidak tobat adalah kemudahan untuk berbuat maksiat lainnya. Coba itu. Makanya orang yang lihat tayangan porno, misal na'udzubillah, dia akan terus berbuat lagi, dibuka lagi, habis waktunya, dia akan berbuat banyak kemaksiatan kalau tidak segera tobat. Udahlah, mending baca Quran. Ya, Mak? Mak? Itu HP itu atulah. Ini mah Quran, Bu. Kalau lagi dibuka, ya. Bagusnya semua bawa mushaf masing-masing, enggak? Jangan jauh dari mushaf, ya. Simpan yang enak, di yang bagus, Quran teh. Itu zikrullah. Ada lagi zikir-zikir, memperbanyak doa juga zikrullah. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Itu teh zikrullah, hadirin. Karena doa itu merupakan zikir yang bisa merubah takdir dari satu takdir ke takdir lain. Jadi ketemu anak teh tong ngomong wae doa. Barudak sing saroleh maneh teh tong kitu-kitu teh ka kolot teh mah teh sebel ningali maneh teh. Diijabah. Utah wae ibunya teh da sebel. Ngebangunin anak, kaki megang tangan megang kaki, hati ke Allah. Salah satu teknik zikir lainnya adalah ini zikir akal ya. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Ulangi. Ulangi. Yang mantap. Biasanya kita kalau lihat langit, ah, Masya Allah, langit ciptaan Allah. Lihat gunung, ah, Masya Allah, gunung yang indah. Nah, lihat suami itu Masya Allah. Hai, suami ciptaan siapa? Ibu istri, kalau astagfirullah ini ngali salah. Astagfirullah, nah kia-kia ting. Alah ibu, tongkit itu. Aki-aki ge halal bu ya. Suami teh ciptaan Allah. Anak ciptaan Allah. Mertua ciptaan Allah. Khodimat yang bantu-bantu juga ciptaan Allah. Jadi kita teh jangan hanya lihat alam ciptaan Allah. Kucing ciptaan Allah. Nyamuk ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Sok sekarang. Punten ya, saya baru pulang dari tugas di Jepang kemarin. Sampai di kampung bu. Saya ceramah sampai ke pelosok. Wih. Pokoknya kampungnya Jepang. Rata-rata orang Jepang hadirin. Apa yang salah ya kan? Jepang ciptaan Allah. Emang siapa yang bikin Jepang? Orang Jepang juga ciptaan Allah. Makanya kalau lihat dengar kata Jepang langsung ingat ke Allah. Amerika ingat ke Allah. Siapa yang nyiptakan mereka kalau bukan Allah? Benar? Lihat orang-orang Jepang itu ciptaan Allah. Tidak ada Jepang nyiptain dirinya sendiri. Enggak ada. Ah, itu ciptaan Allah. Hai. Ah. Ohayo gozaimasu. Hai, selamat. Hai. Arigato, arigato. Bahasa Jepang ciptaan Allah. Kan banyak masa kita ngomong naon. Udah mah enggak ngerti, enggak zikir, rugi. Dengar bahasa Jepang, ingat ciptaan. Mereka Allah yang ciptakan. Makanya aneka bahasa ini, kalau dengar bahasa ya, apalagi di Arab gitu, ngarah-ngarah, nutuh ke hati. Saudara ngerti enggak? Kok ngobrolnya enggak ke hati? Ya kita yang enggak ngerti, mereka mengerti. Nah hadirin, di Jepang banyak kelebihannya orang-orangnya. Sopan-sopan. Dan sopannya tuh, standar. Aduh, ini. Malah lager pisan jelema teh. Aduh. dan proaktif, jadi bukan hanya ramah diam, tapi ramah nanya, ada yang bisa saya bantu, bergerak, dan sopan, jujur, rapi, bersih. Gak usah kagum ke Jepangnya, tapi ini teh Allah menciptakan Jepang dengan berbagai karakter yang beberapa pelajaran Islamnya kita udah tahu, tapi mereka mengamalkannya untuk apa? Untuk kita nih umat Islam, supaya jangan cuma teori aja. Tuh lihat Jepang, kalau Jepang dikasih hidayah, welah gitu ya, bro aja kasih syahadat dan makrifat ke Allah, udah itu bisa jadi negara yang paling Islami tuh, beneran. Ah, senang saya di sana tuh, ngerti aja itu masalahnya. Dan susah cari makanan halalnya. Mata ke Jepang, hati ke Allah. Mata lihat orang Jepang, hati ke sama. Ini juga lihat yang sebelah ibu tetong. Nah, ngahina Allah ta. Ek begang, ek genut, ek hideng, coklat, bulau, apa? Allah yang macam. Serius? Dan lihat saya ge harusnya mah ingat ke Allah, benar? Nah, si Agim jadi hideng kan bae. Saya baru upacara, Bu. Aduh, penutupan anak SMP panas pisan. Ah, ya mah hideung ya. Tidak apa-apa. Yang penting hati bercahaya. Atuh gimana lagi da status di pasihan kieu? Enggak boleh protes. Saya lihat sekarang uban makin banyak di kepala. Ya udah enggak apa-apa. Sesuka Allah menumbuhin uban. Kalau tiap tumbuh dicabut, tumbuh atuh gunul ruing. Enggak apa-apa. Ada yang kemarin ngirim potret waktu saya umur zaman 40-an dulu ya. Ah, itu dulu muni herang. Kan bae aki-aki ge ciptaan Allah. Terima, karena kalau kita ngaca juga harusnya ingat ke Allah gitu. Botong centil ngaca teh ya. Kalau jebeng-jebengan, coba itu kan dicatat ke malaikat jebeng. Gitu. Serius dah ngaca teh zikir, ya Allah ini teh mata ciptaan-Mu. Aduh, di akhirat gimana ini pertanggungjawaban mata ini, astagfirullah. Lihat mulut, Allah ya Allah, ya teh gimana ini di akhirat. Gitu Bu, tong centil. Mengapa ada ibu-ibu yang lebih khusyuk dandan daripada khusyuk sholat? Eta teh lebih sibuk dengan penilaian makhluk, bukan penilaian Allah. Ngaku. Untung kita lalaki mah ya. Teriwe. Aduh. Saya emang ngebayangin kalau kita harus pakai bedak. Riwe. Mak makan repot pisan ya. Dikurangilah Bu keriwehannya ya. Lihat waktu haji, umroh, waktu pakai ihram, kan gak riwe, biasa-biasa aja, benar? Terima jadi tua teh, mak. Terima, kenapa? Karena udah jadi, ah, gimana lagi? Da, ece teh baheula mah teu kieu, henteu baheula mah bayi, ece teh. Jangan keseringan lihat potret waktu SMA. Seragam waktu SMA udahlah sedekahin, percuma. Dulu dipakai lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu loh. Udah beda zaman, terima dah ini mah tubuh milik Allah, benar? Terima kalau jadi keriput, terima. Jangan takut lihat badan, aduh nanti saya takut suami saya gak tertarik ke saya. Allah yang ngebulak-balik hati suami, beneran. Tong lo bating gaya mak capek, ingin kelihatan lebih dari kenyataan teh nelangsa, ingin kelihatan langsing, tahan napas dari tadi, kekurangan oksigen, liar, just the way you are, hah? Benar? Sayang lelakinya cuma dikit nih, enakan jadi lelaki mah pak, nu mana we nu aya ya, saya pakai bebas, bukan tidak boleh. Berpenampilan indah boleh, yang jangan itu diperbudak penampilan sehingga terpenjara hidup kita dengan penilaian orang. Dah, jelas ya Bu? Jangan maksa-maksain diri beli barang mahal. Kalau enggak sanggup, enggak usah. Makin mahal teh, makin capek. Satu, pengen diketahui orang. Udah capek-capek kita beli yang ori, disangka KW, nyeri hati. Iya teh ori, nya ori nyahol. Coba nyicil, enggak ada yang menghargai, kan sakit hati, Pak. Mending kene biasa-biasa aja ya, Bu. Sebab semuanya juga milik Allah. Masih ingat yang rumahnya di Perumnas sederhana itu, masih ingat enggak? Nah, sok diingat-ingat atuh. Ceritain, Bu. Rumahnya sederhana, Mak, malu enggak rumah kita paling sederhana? Mana rumah kita, Pak? Semuanya juga milik Allah. Yang bagus milik Allah, yang kita juga milik Allah. Alhamdulillah, kita masih diamanatin rumah begini. Yang lain mah ada yang gak punya rumah, ada yang ngontrak terus, alam. Tapi kita kan sederhana. Ih, Pak, alhamdulillah. Dengan sederhana gini teh susah sombongnya. Ek naonu disombongkan. Utut kia, ya kan? Dengan sederhana, tidak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Kursi gak ada, cuma jojodok, ya. Dengan rumah sederhana, maling juga tidak minat. Berapa kali maling masuk dan sok mereka. Jadi mau sedekah. Dengan rumah sederhana, enteng ngurusna, ngepelnya serodot, serodot, beres, ngepel. Tidak rumit. Dengan rumah sederhana, ringan hisabnya. Makin dikit barang, makin cepat dihisabnya, betul? Makin banyak barang, lihat aja yang belanja di supermarket, lama bayarnya. Oh, enak kan begitu? Orang yang sengsara teh yang pengen dipuji orang, bukan pengen dipuji Allah. Capek, tidak bahagia. Jadi sekarang kalau lihat sesuatu, ingat ke Allah. Nih Bu, saya kasih tahu ya. Ilmu cemburu, Tia. Jadi Allah tahu hal kalau hati kita melekat kepada selain Allah. Makin kuat melekatnya, pasti makin sakit. Kayak perangko, makin melekat, kalau diambil robek. Hati kita juga gitu. Mulai sekarang enggak boleh ada yang melekat, termasuk gelang, kalung. Enggak boleh ada gelang kesayangan, ah liar. Nanti tangan suka kekepret wae ya. Kekejetan. Jangan cinta sama barang-barang. Boleh suka tapi cinta jangan. Ya, harus siap dia pergi kalau Allah menghendaki barang itu enggak ada, enggak apa-apa. Termasuk jangan melekat kepada jabatan, kedudukan, jangan. Jangan, karena itu pasti dipergilirkan. Biasa-biasa aja. Suami punya kedudukan ini besok biasa aja. Pensiun, enggak apa-apa, dan itu memang bekal bergilir. Dunia mah dipergilirkan oleh Allah. Enggak boleh ada yang melekat. Kita belum tentu rumah yang ada ini bekal kita pakai selamanya. Pasti dua ujungnya. Kita meninggalkan rumah karena mati, atau rumah meninggalkan kita karena dijual, ya. Belum tentu bersama kita. Kasih penyakit bisa habis itu rumah, ya kan? Dan biasa. Ya, relax, nggak usah tertekan, minder, nggak usah. Dan semuanya juga milik Allah. Nah, berkaitan dengan pendamping hidup kita, dengar ya, itu suami atau istri itu milik Allah, ciptaan Allah, dalam genggaman Allah setiap saat. Kita nggak bisa ngebulak balik hati pasangan hidup, nggak bisa. Tapi Allah kuasa. Dan itu pasangan hidup kita teh. Enggak bisa keluar dari kekuasaan Allah, pergi kemanapun, dimanapun, pasti ada dalam kekuasaan Allah, benar? Daripada riut cemburu, lebih baik ambil air wudhu. Sholat, wasta'inu, sholat apa kalau cemburu? Satu, sholat. Sholat apa? Salat apa? Salat duhur. Diam lelaki. Bu, kalau cemburu salat apa? Ya, benar-benar. Tobat, karena boleh jadi sudah menuhankan suami daripada menuhankan Allah. Dua, salat apa? Istiqoroh. Kenapa? Mau dipisah apa? Mau diganti lagi? Jangan, terima yang ada ya. Istiqoroh AA, kalau ini kurang itu mendi, ini ajalah ya Allah. Ditukerlah. Tuker tambah. Salat minta tolong berhajat ke Allah ya. Minta apa? Ya minta supaya dijaga suaminya ya atau istrinya. Dan enggak bisa kemana-mana. Kalau Allah enggak ngizinin pasti gagal. Wah, dia mau ke diskotik, ibu salat, ibu ngaji, dipurilitkeun ku Allah teh hatinya. Belum jadi itikaf. Ke diskotik jadi ke masjid itu. Itu ngerti orang mah. Bisa bu, bisa, sangat bisa, betulan. Karena tiap makhluk itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Ah, kurang ngepek lah. Ibu ngambek pakai WA. Pah, tong kitu sih. Mana dulu sayang ke mami? Kenapa? Papa sekarang beda. Dijawab dan nama mana ge beda. Nyeri hati. Jangan. Jangan sibuk nge-WA sampai lupa ke Allah yang menguasai. Cari intel. Coba intelin tuh suami saya. Pasti beritanya bagus terus. Tahu kenapa? Karena ibu ngasih 500 ribu. Suami ngasih 1 juta ya. Eleh. Susah bu. Ibu ngebongkar-bongkar HP. Jangan. Jangan. Sampai Allah nanti memperlihatkan sendiri. Percuma ngebongkar HP kalau Allah enggak suka emang enggak beres. Coba yang pernah nyobain ngebongkar HP, hati jadi tenang atau jadi tambah sengsara? Berarti kabehana nemukan. Dengan HP dibuka urusan jadi beres atau nambah? Tuh. Kalau saya milih ya Bu ya, kalau boleh milih, saya mah mendingan enggak tahu kesalahan istri atau gimana hadirin dah episodenya begitu. Nyebut sakala asa ada yang kurang. Tapi jadi beres tanpa saya tahu dia bisa tobat. Itu lebih saya sukai daripada saya harus tahu kesalahan istri tapi saya salah menyikapi dan tidak jadi tobat. Kan yang penting mah kalau pendamping hidup salah tuh bisa tobat. Benar? Dan tanpa kita harus tahu, gak apa-apa. Mau ngapain segala tahu? Capek. Betul? Saran saya mah bu, mendingan gak usah tahu kesalahan suami sampai Allah yang ngasih tahu. Atau ah gimana? Keenakan dong dia. Tak etak, mana emat curiga wae. Gak tahu tapi beres jadi soleh gitu kan? Ini teh cocok gak sih pendapat saya dengan ibu-ibu teh? Sebab makin tahu banyak kekurangan, kesalahan teh belum tentu kita bisa ngasih solusi. Hanya bisa ambek-ambekan terus, capek. Lalu anak-anak lihat wajah ibunya teh jadi horor. Makanya rahasianya mah sholat. Zikrullah, ya. Just kalau lihat suami teh doa, bu. Pas datang teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh doa, semoga Allah memberikan keselamatan, kasih sayang dan keberkahan. Kalau tulus bisa selamat tuh doa dengan suami dengan doa itu. Kita juga begitu, Pak. Doa juga kalau bangun misalkan tidur lihat pendamping hidup tehnya, ya Allah. Eta wajah curiga. Nampi abdi teh sieun. Nah, menikia-kia teing ya Allah, tolong aduh. Kita jeng panjang dari umur nasalah kita cek atuh ya Allah, doli. Mau hati bersih enggak? Lihat kebaikan dan jasanya. Kalau sibuk dengan kebaikan dan jasa tuh, hati teh jadi luluh. Ini suami teh yang jadi jalan rezeki dari Allah. Mungkin dia sampai bergelimang dosa untuk mencari rezeki untuk saya dan anak-anak. Tuh ya Allah, titip. Ini takdir, saya terima, tolong jaga. Gak usah dibangunin, gak usah direkam, ya. Ayo terus gini, ya, Pak, doa mama tadi malam, tuh ikhlas. Kalau doanya rahasia, malaikat itu mengaminkan dan mendoakan yang sama untuk kita. Jadi dua keuntungan doa rahasia tuh. Satu, diaminkan oleh malaikat. Yang kedua, doa itu yang sama ke kita. Makanya kalau ada orang sakit, banyak ngedoakan kesembuhan sama yang sakit, itu balik ke kita. Jadi kita juga didoakan kesembuhan oleh malaikat. Yang belum punya jodoh juga banyak ngedoain sih, cengeng jodoh. Mudah-mudahan kalau ikhlas, malaikat juga mendoakan yang sama. Dah, lalu sekarang kejadian. Lihat kejadian, ingat ke Allah. Gempa. Kalau udah dengar gempa tuh yang kebayang siapa? Yang keinget? Allah. Gempa itu bukan lempengan bumi yang bergerak, tapi lempengan bumi yang diperintahkan Allah untuk bergerak dan bergerak dengan izin Allah. Enggak boleh nyebut. Makanya itu yang berita tuh jarang nyebut Allah sama sekali. Iya kan? Yang banyak nyebut Allah tuh justru yang kena gempa. Ya Allah, tolong. Dan kita mah jarang ingat kecuali kepepet. Benar kan? Benar kan? Ibu kan ngadak-adak soleha. Kalau ada kompetitor, iya kan? Ya Allah, tolong. Coba gak ada kompetitor mah lempeng weh. Kerek. Nah hadirin sekalian, tsunami itu bukan air laut semau dia, karena air laut itu bertasbih kepada Allah. Tsunami itu air laut yang diperintahkan oleh Allah. Lalu gimana dong orang yang meninggal? Yang meninggal itu pasti waktunya tiba. Tidak ada yang meninggal kalau belum waktunya. Jadi semua yang kegulung dan terkubur itu mesti yang sudah ketetapan Allah. Harus ingat Allah, karena orang tidak bisa mati tanpa izin Allah. Jadi kalau lihat orang yang meninggal, harus langsung ingat Allah. Ini hamba Allah meninggal. Wali kulli ummatin ajalun fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Sudah waktunya meninggal. Silakan bacakan Ustaz, maaf. Surat apa? Surat Ali Imran surat ketiga ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Semuanya pasti mati, dan tidak ada yang membuat kita mati kecuali kita dicabut nyawa oleh malaikat atas perintah Allah. Itu harus, ya. Jadi kenapa dia mati? Meninggal, oh karena penyakit jantung? Enggak mungkin penyakit bikin mati. Penyakit itu jalan sampainya kematian kita. Kan masih ingat ada tiga rahasia kematian apa saja? Satu. Ih. Itu kumaha diajar berbulan-bulan. Saya tidak boleh emosi, hadirin. Satu apa? Waktu. Dua tempat. Tiga cara. Jadi kita bekal mati pada waktunya. Nah, kalau yang soleh digulung tsunami, mungkin saat akhir hayatnya lagi nyebut nama Allah. Tapi berapa banyak yang orang maksiat yang ditakdirkan mati dalam maksiat? Ingat kan pelajaran yang lalu, kalau orang maksiat terus-terus maksiat, udah diingatkan tidak mau tobat, biasanya dua yang terjadi. Satu, dia dibuka aibnya sehingga terbongkar. Atau yang kedua, dimatikan dalam keadaan maksiat. Ada yang mati mabok, ada yang mati zina, ada yang lagi mati mencuri. Itu pasti sering dia tuh. Karena, dan Allah sangat boleh jadi sudah memberikan nasihat lewat ulama, lewat guru, lewat teman, lewat orang tua. Tapi dia mabok lagi, zina lagi, maksiat lagi, nanti dibuka. Dan kalau Allah mau ngebuka, pasti kebuka. Sepandai-pandai tupai melompat, terus gimana? Jatuh gitu? Yang benar. Ada yang pernah gitu? Ah, saya mau gak tahu dunia tupai, gak mau ngarang. Tapi serapi-rapi menutupi bangkai, pasti kecium baunya. Setiap kebohongan itu mendahului kebenaran. Tapi kebenaran akan bisa menemukan kebohongan. Kebenaran itu punya jalan sendiri untuk membongkar kebohongan. Makanya kalau melihat kejadian langsung ingat ke Allah. Gempa itu Allah yang menakdirkan. Ya, tidak boleh ada kejadian yang tidak ingat. Seperti kemarin ada kejadian, siapa tuh Ibu RS yang usia 70 tahun? Kita enggak boleh salah komentar, hadirin. Kalau salah komentar kita cuma dapat dosa, benar? Kalau saya sih mikirnya enggak mau mikir ah. Mungkin orang ada khilafnya ya, usia 70 tahun. Dah, enggak mau ngomongin ah. Pokoknya mah tafakur ke kita. Saran saya mah Bu, enggak usah dioperasi pakai plastik, ya. Ya, terima jadi tua mah terima, nikmati jadi tua tuh ya. Badan jadi beda fisiknya. Terima, ngapain centil terus capek, betul? Dan enggak usah kita terkenal. Yang penting mah disukai Allah. Titik. Dah. Kejadian sudah, lihat orang, makhluk jadi zikir udah. Virus ciptaan siapa? Virus kerjanya apa? Bertasbih yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kalau apakah virus berbahaya? Oh, tidak. Ini di sini banyak virus sekarang nih. Cek virus deh. Tuh ngomongkan orang. Nah, saya mah cuma diperintah Allah. Kalau udah diperintah masuk, kita harus sakit, sakit kita. Jadi ikhtiar harus, tapi tetap yang menentukan itu Allah. Punya keinginan, harus zikrullah. Karena apapun yang kita inginkan, pasti milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa bertemu dengan kita dengan izin Allah. Ingin jodoh? Allah atau mintanya, ya enggak? Tapi umur saya sudah di atas kepala 4. Mau kepala, pundak, lutut, kaki sama. Allah kalau mau ngasih jodoh mah enggak bingung dengan umur hambanya, benar? Tapi saya teh enggak cakep, wajah saya teh pas-pasan biasa aja. Boleh jadi dalam pandangan calonnya itu yang eksotis, ya. Serius hadirin? Logikanya gimana coba? Yang bikin wajah kita siapa? Yang membuat bentuk diri kita siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Masa Allah jadi bingung dengan hamba yang dia ciptakan, benar? Halo? Makanya jangan suka riweuh yang belum punya jodoh abdi mah jiga akhir moal anu bogoheun memang ya. Ini ada yang belum nikah belum akhwat? Enggak, saya cuma nanya aja, enggak ada maksud apa-apa ya. Coba saya mau nanya, cocok enggak nih? Khusus buat yang belum nikah. Apakah mau punya calon yang rupawan? Mau? Udah rupawan, pinter, mau? Udah rupawan, pinter, rezekinya halal, berkah, melimpah, mau? Oh, makin keras ya. Rupawan, mau. Pinter, mau. Melimpah rezeki mau, tapi akhlaknya bejat. Oh ya, jelas jelas ada harapan kan, ada harapan kan. Bagi yang kurang rupawan ada harapan, kurang pinter ada harapan. Masalahnya jadi tidak ada harapan karena kita kelakuannya jelek ya. Sama ini ikhwan juga, coba yang belum nikah. Oh semuanya belum ya. Ada yang belum sama sekali. Maukah punya istri rupawan? Mau. Cicing atuh buah. Tong pipiluan terserah saya. Sudah rupawan, pinter? Mau. Sudah rupawan, pinter, rezekinya melimpah ruah dan halal? Mau. Rupawan, pinter, rezekinya melimpah ruah, tapi solehah? Mau. Oh. Ya amal licik ah kan. Artinya tetap pegongnya mah pada akhlak, betul? Inilah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di DT itu banyak yang milih suami tunanetra. Ketika ditanya kenapa milih suami tunanetra? Ya saya nuntun suami saya di dunia, mudah-mudahan Allah nuntun saya dunia akhirat. Ada yang nikah sama yang lumpuh, saudara saya itu nikah sama yang lumpuh, betul? Wah, betul-betul lumpuh. Tanya kenapa? Ya mudah-mudahan saya akan dapat pahala ngurus Kang Akang suami saya ini. Gitu. Jadi enggak usah terjebak. Kalau enggak ingat Allah pasti berat. Ibu pengen apa? Sok sebutin keinginannya apa? Hah? Naon? Jangan ragu-ragu, udah bukan saya mau ngasih. Sok, mau apa? Pasti Allah yang punya, benar? Mau umroh? Itu mah Allah yang ngundang, atuh bu. Sok, ya ikhwan, mau apa? Mana tuh loba kahayang? Wajahnya wajah loba kahayang. Mau nikah? Sing sabar ya, sing sabar. Ayo, mau apa pak? Ah, cepetan bisa diijabah. Bingung. Ya, mau jodoh? Ini kan belum dapat jodoh ini. Ya sing sabar ya. Bukan saya yang ngatur. Minta ke Allah. Dan setiap akhwat mah Allah yang ngebulak-balik hatinya. Kalau Allah takdirkan jadi, pasti jadi. Wa iyuridka biqoirin. Fala roda li fadli. Surat Yunus 107. Bacain Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dialah Allah yang memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, kita ditimpa musibah, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu selain Allah sendiri. Kita galau, tidak ada yang bisa bikin hati tenang selain Allah. Kita sakit, enggak ada yang bisa bikin sembuh selain Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, mau lunas hutang, mau naik pangkat, mau dapat jodoh, mau umroh, haji, sehat, pasti kejadian, enggak ada yang bisa ngalang-ngalangin. Urusan mah cuma satu aslinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan makhluk urusannya adalah rahmatan lil alamin. Kalau urusan ngarap-ngarap, takut dan harap ke Allah. Kalau gaul dengan makhluk, rahmatan lil alamin, itu tugasnya. Jelaskah? Ke Allah mah harap dan takutnya cuman ke Allah. Kalau ke makhluk mah kita memberikan rahmat, kasih sayang, bukan lil muslimin, bukan lil mukminin, tapi lil alamin. Dah segitu aja. Nah, ini gak deg-deg. Mohon izin waktunya penggalangan infak untuk disalurkan. Masya Allah. Oh, DT Peduli. Ini ada tulisan DT Peduli ini. Yang TV yang suka ngerekam itu, kebijakannya katanya tidak boleh ada promosi tulisan DT Peduli. Jadi nggak lagi meliput di sini karena ini dianggap sebuah lembaga yang dipromosikan. Kata saya, ya udah nanti didiskusikan apakah perlu diliput atau tidak. Kalau mau diliput, DT Pedulinya disembunyiin karena memang itu jadi program TV umum. Kalau mau DT Pedulinya ditulis, maka TV-nya ditiadain. Mau yang mana? Diliput atau tidak? Ini teh saya nanya. Jadi aramok-amokan gitu. Mau diliput oleh TV atau tidak? Kenapa mau diliput, Bu? Siar supaya lebih banyak yang nonton, yang mendapat ilmu ini. Yang tidak perlu, kenapa? Gak perlu aja. Harus ada alasan senang. Gak perlu aja katanya, karena saya jarang ke film. Ya, nanti dipertimbangkan lah ya, kalau A sama aja. Tapi kalau ilmu ini manfaat untuk masyarakat banyak, ya boleh. Karena intinya dakwah ini untuk banyak mungkin orang mendengar. Manfaat gak sih ilmu ini? Gak apa-apa ilmunya sederhana gini. Harus menerima kenyataan bahwa saya tidak seperti para penceramah yang lain yang pintar dengan segala dalil. Kalau saya kan tolong bacakan gitu, jadi lebih gini. Masalahnya kalau beliau sakit, mana nu maca. Sebetulnya saya juga bisa maca ya, cuman suaranya lebih bagusan beliau. Nah, informasi selanjutnya, itu tempat ibadah yang di kota Perth itu akan dilunasi pada minggu ini. Mungkin ini jadi masjid pertama yang rumah ibadah dari lain dibeli dan diubah jadi masjid. Ada yang mau ikutan wakaf enggak? Ini ada nomor teleponnya enggak? Ada, bisa di broadcast nanti dari AA ya, nomor rekening wakafnya. Jadi ada masjid pertama umat Islam di kota Perth membeli sebuah tempat ibadah yang sudah enggak kepake dan jadi masjid. Ada yang mau ikut ke Perth? Mau? 4,5 jam naik pesawat ke sana, dekat. Di sana ada tempat tinggal, jadi bisa tinggalnya tidak usah di hotel. Nanti ya di masjid itu maksudnya. Jadi rada gratis, makan, masak sendiri. Yang perlu beli itu adalah tiket pesawat dan visanya. Paling murah 1 juta, tapi turunnya enggak tahu di mana ini yang jadi masalah tuan. Besok ada 15 jamaah yang ikut. Nanti boleh kalau mau ya. Karena suatu saat mungkin A juga akan tinggal di sana karena ngebangun pesantren. Ya, 2 minggu di sana, 2 minggu di sini ya. Pengen juga nyobain dakwah di kalangan orang yang minoritas Islamnya. Sok atuh bilih bade sedekah. Nanti tolong disebarin Kalau ada yang mau, mungkin bulan yang akan datang ya. Selain bulan Desember, Januari, Februari. Kenapa? Kalau bulan itu tidak ada keberangkatan ke sana, karena musim panas. Kalau musim panas teh, halo. Sana ngaheab, eta karena iman ya. Karena di sana jadi sigap pindang di mana-mana. 18 menit lagi adzan, silakan bagi yang akan bersedekah. Ada pertanyaan kah? Kalau ada boleh 1-2 pertanyaan. Oh, Iwan dulu, Ahmad dulu. Ya, siapa aja dulu. Ayo yang mau nanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyata dari Buah Batu. Silakan. Saya mau bertanya perihal gempa dan tsunami di Palu. Kebetulan saya baru tiba semalam dari Kota Palu. Apa yang saya lihat di sana dan saya dengar itu adalah kebanyakan warga Palu mengatakan Kota Palu sedang dibersihkan. Dan betul, saya juga karena asli sana, tempat-tempat maaf, prostitusi, perjudian, semua habis. Yang saya mau tanyakan, gimana kita menghubungkan bahwa ini adalah murka Allah, sedangkan yang kita tahu adalah Allah Maha Baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, pegang dulu mikrofonnya. Kalau kerja di sebuah perusahaan, kemudian ada karyawan yang baik dan ada yang karyawan yang buruk, apakah sebagai kasih sayang kemudian karyawan yang buruk tetap diperlakukan sama? Enggak kan ya? Ya, jadi gempa itu bukan tanda ketidakadilan Allah. Bahkan bagi orang-orang yang soleh yang kena gempa ya, ini menjadi syuhada, digugurkan dosa-dosanya. Kan semua kepahitan bisa penggugur dosa. Yang jadi petaka itu untuk yang berbuat maksiat. Boleh jadi dengan ini mau menjadi pelajaran berharga, yang terluka itu jadi dekat dengan Allah sesudah ini. Ya kan? Kalau hanya diambil dunia, tapi diganti dengan nikmat iman, itu malah beruntung. Daripada dikasih dunia, tidak dikasih nikmat iman. Ya. Jadi semua perbuatan Allah itu pasti maha baik dan adil. Kalau mau dihancurkan lebih dari itu bisa, ya kan? Betul tidak? Hanya 7,4 skala Richter, kasih 10 aja habis semua kan. Jadi ini pasti kebaikan. Dan orang-orang yang wafat itu tidak dirugikan oleh Allah sama sekali. Yang baik. Allah Maha Baik, di balik semua ini banyak hikmahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadati. Ya Allah, wahai yang maha menatap, ampuni selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni ya Allah, bahkan dalam sholat pun kami jarang ingat padamu. Ampuni ya Allah, betapa langkanya kami bersyukur atas limpahan karuniamu. Padahal setiap saat adalah pemberian darimu. Ya Allah, ampuni kami jarang sekali ikhlas. Betapa kami sibuk ingin pujian, ingin balasan dari makhlukmu, bukan mencari keridoanmu. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar ketika ujian yang pasti penuh dengan kebaikan kami jalani. Ampuni ya Allah, kami sering tidak ridho dengan takdirmu. Padahal semua ketentuanmu pasti adil. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu. Sering kecewa. Padahal selama ini tiada satupun kecuali karunia kebaikan yang engkau berikan. Duhai Allah yang maha mendengar, jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa. Ampuni sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni kemusyrikan-kemusyrikan kami. Ampuni kemunafikan. Ampuni siapapun yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang kotor pikirannya, yang busuk mulutnya, yang kotor dan hina tubuhnya. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni semua kezoliman kami kepada orang tua, semua kedurhakaan kami. Ya Allah, berikan kesempatan kami membalas budi baik orang tua. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah yang maha baik, ampuni kezoliman kami kepada keluarga. Ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah. Ya Allah, titipkan keluarga yang sakinah, pendamping hidup yang menguatkan iman. Titipkan keturunan yang soleh, soleh, hafiz, hafizoh, yang berakhlakul karimah. Ya Allah, lindungi keturunan kami dari aib, dari perbuatannya zolim dan hina. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Golongkan sisa umur kami, umur yang merasakan nikmatnya hidup selalu bersamamu. Jadikan hari-hari yang tersisa dalam hidup ini seluruhnya di jalanmu, ya Allah. Hanya karenamu, hanya untukmu, ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah bisa lupa padamu. Ya Allah, hujamkan di hati kami cinta yang selalu membara, cinta padamu, ya Allah. Jangan ada cinta lain yang memalingkan hati ini darimu. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami rindu yang selalu menggebu. Rindu ingin bisa berjumpa denganmu. Ya Rob, jangan biarkan dunia ini membuat kami betah. Berikan kepada kami dunia yang bisa jadi bekal pulang kepadamu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Sembuhkan yang sedang sakit di antara jamaah ini, ya Allah. Berikan kelapangan yang dihimpit kesulitan. Berikan rizki yang halal barokah, cukupi, lepaskan dari lilitan hutang. Berikan pendamping terbaik, ya Allah, yang menantikannya, keturunan yang merindukannya. Berikan, ya Allah, kepada kami istiqomah. Undang kami ke Baitullah. Jadikan haji, hajah, mabrur, mabrurah. Dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tolonglah saudara kami yang ditimpa bencana, ya Allah. Jadikan setiap yang wafat, Engkau jadikan syuhada. Setiap yang terluka, Engkau angkat derajatnya, ya Allah. Engkau jadikan ahli surga. Engkau gantikan segala kehilangan dengan ganti yang lebih baik dunia wal akhirat. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.